Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Telah kita bawakan hadis Abu Hurairah, demikian pula Aisyah dan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang menerangkan kepada kita tentang peringatan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat akan sebuah perbuatan yang ahlul kitab al-Yahud demikian pula Nasara binasa karenanya, dan mereka dikutuk, dilaknat dan dikecam oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan perbuatan mereka, yaitu ittikhadul quburi anbiya'ihi masajid, di mana mereka menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat mereka melaksanakan ritual ibadah. Yang dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam demikian semangat dan sangat antusias untuk memperingatkan umat sekaligus kepada bimbingan yang sahih dalam hal menyikapi kuburan dan sebagai nasihat kepada mereka, kepada segenap umat Islam, agar mereka tidak meniru ya, dan tidak mencontoh, tidak mengikuti langkah-langkah dan cara-cara dan tradisi ahlul kitab al-Yahud demikian pula Nasara. Dan juga di dalam hadis tersebut menjelaskan kepada kita tentang hikmah ya, kenapa Rasulullah dikuburkan di rumah beliau, di salah satu rumah dari istri-istri beliau alaihi salatu wassalam, yakni di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan tidak dikuburkan di kuburan atau pekuburan umum bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Bahwa di antara hikmahnya adalah dalam rangka untuk memelihara dan menjaga akidah kaum muslimin, ya, memelihara keimanan mereka dan menjaga keutuhan tauhid mereka dari sikap ghulu terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga jangan sampai tatkala kuburan Nabi ditampakkan ya, dimunculkan, bahkan dikubur bersama dengan muslimin yang lainnya di kuburan umum, maka beliau akan diperlakukan oleh sebagian kaum muslimin sebagaimana kaum Nasara demikian pula Yahud telah melakukannya terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Nah. Oleh karena itu di dalam hadis ini pula terdapat pembelajaran dan penjelasan tentang sebahagian ya, anggapan yang keliru yang muncul bahkan marak di tengah kaum muslimin bahwa kuburan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu ada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Yang ini kata mereka menunjukkan bolehnya untuk membangun ya sesuatu bangunan bahkan masjid di atas kuburan. Lah ini kuburan Nabi, kata mereka. Ya, ada di dalam Masjid Nabawi. Menunjukkan boleh. Kalau misalkan di antara kita, ya, di antara kaum muslimin sekarang ini ada yang meninggal kemudian ya dibangunkan di atasnya musala kecil atau ya bahkan masjid, enggak masalah katanya. Ya, ini Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita. Nah, maka di sini kita katakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidaklah dikubur di dalam Masjid Nabawi. Bahkan yang sahih, dan itu sering kita ulang-ulang, dan beberapa riwayat telah kita sebutkan, bahwa beliau dikubur di rumah beliau, di dalam kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan hikmah kenapa demikian telah kita sebutkan, yaitu agar supaya kuburan Nabi itu tidak dibangun menjadi sebuah masjid, ya, atau tidak dibangun di atasnya masjid tempat ibadah kaum muslimin. Nah, sehingga ketika itu rumah istri Nabi terpisah dari masjid, ya, terpisah. Yang kemudian terjadi apa yang terjadi, ya, rumah istri-istri Nabi dimasukkan ke dalam areal Masjid Nabawi, ya, yang ketika itu terjadi perluasan Masjid Nabawi dikarenakan jumlah kaum muslimin semakin bertambah dan semakin banyak, ya, semakin tidak menampung jumlah jamaah, ya, akhirnya terjadi perluasan, ya, terjadi perluasan dari Masjid Nabawi ke arah timur yang otomatis akan memasukkan, ya, bekas dari rumah-rumah istri-istri Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Dan itu terjadi setelah, ya, zaman Abu Bakar, demikian pula Umar, Utsman dan Ali. Jauh setelah itu, yaitu di zaman kekhilafahan Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah. Dan subhanallah, ketika itu beliau melakukan perluasan Masjid Nabawi tanpa musyawarah dengan ahlul ilm, dengan para ulama ketika itu yang hidup di masa itu. Ya, sehingga para ulama juga mengingkari, ya, terhadap ketetapan ini. Namun terjadi apa yang terjadi, ya, yang sekarang kita saksikan bahwa, ya, perluasan Masjid Nabawi terus dilakukan dan memasukkan, ya, rumah istri-istri Nabi ke dalam area Masjid Nabawi. Subhanallah, apa yang Nabi doakan, apa yang Nabi panjatkan kepada Allah Azza wa Jal agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai masjid, Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Ya, sampai sekarang ini, ya, kaum muslimin tidak bisa melihat kuburan Nabi. Ya, tidak bisa melihat kuburan Nabi. Yang dilihat adalah temboknya saja. Adapun kuburan beliau itu terhalang oleh tembok. Bahkan 3 lapis tembok. Ya, tembok Masjid Nabawi, kemudian tembok kuburan yang itu merupakan, ya, rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian tembok yang ketiga, tembok pemisah, ya, antara rumah Rasulullah dengan Masjid Nabawi, ya, antara kuburan Nabi dengan Masjid Nabawi, ya, sehingga yang terjadi sekarang ketika sebahagian kaum muslimin yang mereka gak ngerti, ya, tidak faham tentang tauhid, tidak ngerti tentang tidak bolehnya berdoa kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, sehingga terkadang mereka, ya, di sela-sela ritual, ya, manasik haji ataupun umrahnya, mereka bukan hanya ziarah ke kuburan Nabi, tapi sebagian mereka berdoa kepada Nabi dan meminta syafaat kepada Nabi. Maka ini dilakukan tidak di kuburan Nabi, tapi di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Nah, walhasil hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Inilah hikmah. Kenapa Rasulullah ketika wafat tidak dikuburkan di kuburan umum, dibagi misalkan, lah, tapi dikubur di mana beliau meninggal, yaitu di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lama kana maradun nabi alaihi salatu wassalam tadzakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasyah yuqalu laha mariyah. Kata Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala Rasulullah beliau sedang sakit keras, maka ketika itu sebagian istri-istri Nabi mereka sedang berkisah yang tujuannya adalah menghibur Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka menyebutkan sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah di Ethiopia di Afrika yang sempat mereka kunjungi, yang sempat mereka datangi dan mereka lihat, dan gereja tersebut bernama Mariyah, namanya Mariyah. Nah, sampai sekarang istilah ini sudah ma'ruf digunakan untuk menjadi nama gereja-gereja kaum Nasara. Wa qad kanat Ummu Salamata wa Ummu Habibata qad atata ardal Habasyah. Di mana Ummu Salamah, demikian pula Ummu Habibah, dahulu keduanya pernah mendatangi bumi Habasyah, negeri Ethiopia. Dalam rangka apa? Hijrah. Ini terjadi di awal-awal Islam. Ketika kaum muslimin, mereka yang masuk Islam di fase Mekah, di awal-awal Islam, maka demikian keras dan demikian dahsyat gangguan, intimidasi, demikian pula upaya-upaya gangguan, bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy kala itu kepada para sahabat yang masuk Islam di awal-awal periode Mekah. Sehingga Allah Azza wa Jal memerintahkan, mengizinkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, untuk mereka hijrah dari Mekah menuju Habasyah. Bahkan sempat terjadi dua kali. Dan ketika itu negeri Habasyah mayoritas dihuni penduduknya oleh kaum Nasara, termasuk rajanya, Raja Najasyi Ashimah, yang kemudian ketika sebagian para sahabat mereka hijrah ke sana, dan Najasyi pun mendengar berita akan adanya seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah, kemudian terjadi dialog antara sebagian sahabat seperti Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu taala an dan beberapa sahabat yang lain dengan Najasyi, yang kemudian dengan sebab dakwah inilah beliau pun akhirnya masuk dalam Islam. Hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya, rahimahullahu ta'ala. Walhasil sebagian para sahabat, sebagian mereka membawa keluarganya termasuk Ummu Salamah bersama dengan suaminya Abu Salamah dan juga Ummu Habibah, ini juga sempat hijrah ke Habasyah, dan di sana mereka menyaksikan dan melihat ada sebuah gereja yang bernama Mariyah. Fadzakarna min husniha wa tasawwiriha, yang kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, Ummu Salamah dan Ummu Habibah, menceritakan kepada Rasulullah tentang keindahan dan lukisan-lukisan ataupun gambar-gambar, ya, patung-patung yang ada di dalam gereja tersebut. Ya. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, farafa'an nabiyyu ra'sahu. Maka Rasulullah akhirnya setelah mendengarkan, ya, istri-istri beliau bercerita, berkisah tentang kondisi Habasyah, ya, akhirnya Nabi pun mengangkat kepalanya. Faqala, maka Nabi pun mengatakan, ulaika idza kana fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjidan thumma sawaru tilka suwar ulaika syirrul khalqi indallahi yaumil qiyamah. Mereka itulah apabila ada di tengah-tengah mereka orang yang saleh, ya, meninggal, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka pun membangunkan, ya, di atas kuburan orang saleh tersebut masjid, tempat ibadah, yang kemudian mereka pula melukis, menggambar, bahkan membuat patung orang saleh tersebut, yang kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka adalah seburuk-buruk manusia di sisi Allah, ya, pada yaumul qiyamah kelak. Nah, peringatan dari Nabi, ya, akan buruk dan jeleknya perbuatan kaum Nasara. Nah, ketika mereka menggambar dan melukis, bahkan membuat miniatur patung terhadap orang-orang saleh yang telah meninggal, dari tokoh-tokoh mereka, dari pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka, ya, dan itu ma'ruf sampai sekarang, ya, di dalam gereja mereka, di tempat ibadah mereka terpajang itu, dipampang foto-foto dan lukisan, ya, orang-orang yang mereka anggap sebagai penyelamat mereka. Nah, maka dari dalam riwayat ini, di dalam hadis ini, kita mendapatkan pelajaran tentang larangan, ya, kepada kaum muslimin dari membangun masjid, ya, di atas kuburan. Nah, bahkan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang diharamkannya ibadah di samping kuburan. Ya, di samping kuburan. Ya. Nah, karena kuburan itu di dalam Islam ketika diperintahkan untuk diwujudkan, bukan dijadikan sebagai tempat ritual ibadah atau tempat untuk melaksanakan sholat, ya, tapi tujuannya yang pertama adalah untuk diziarahi, untuk dikunjungi, ya, itu diantara hikmahnya, sehingga kaum muslimin mereka dianjurkan untuk ziarah kuburan. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim, demikian pula dalam Sunan Tirmidzi, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, ya. Adapun sekarang, kata Nabi, silahkan kalian ziarahi kuburan. Kenapa? Kata Nabi, karena dengan ziarah kuburan itu mengingatkan kepada kalian akan kematian. Sehingga hikmah yang pertama adalah untuk diziarahi. Yang kemudian ketika kaum muslimin ziarah kuburan, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam, ya, doa keselamatan, ya, terhadap penghuni kuburan, kuburan muslimin tentunya. Ya. Kemudian hikmah yang kedua pula, dalam rangka untuk mendoakan ampunan, ya, mendoakan ampunan dan rahmat terhadap penghuni kuburan muslimin. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah untuk tadkirul akhirah, untuk mengingatkan dan menyadarkan, ya, kaum muslimin akan adanya hari akhirah. Ini bimbingan Islam, ya, terhadap kaum muslimin di dalam menyikapi kuburan, sehingga kuburan itu tidak dihinakan, ya, tidak direndahkan, ya, tapi dimuliakan selama dalam batas-batas yang disyariatkan. Ya tadi, ya, dalam rangka untuk mengucapkan salam, mendoakan maghfirah dan ampunan serta rahmat kepada penghuni kuburan, kemudian pula tadkirul akhirah. Nah, sehingga kuburan itu dianjurkan untuk ditampakkan, tapi dengan catatan selama dalam batas-batas yang diizinkan secara syar'i, hanya sejengkal saja. Ya. Nah, sehingga Islam ini wasat, ya, pertengahan. La ifrat wa la tafrit. Yang kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-hafidhu Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari ketika menyebutkan hadis tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, hadzal hadithu yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala quburi salihin wa taswiri suwarihim fiha kama yaf'aluhu an-nasara. Hadis ini menunjukkan tentang diharamkannya membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh. Ya, kenapa? Ya, karena ini merupakan wasilah, media, sarana dan sebab, ya, untuk menjerumuskan dan menyeret kaum muslimin terjatuh dalam kesyirikan. Terjatuh dalam kesyirikan. Ya, bisa dibayangkan ketika sebuah kuburan misalkan, ya, kemudian dibangun di atasnya sebuah bangunan, misalkan rumah kecil, ya, atau musola, atau bahkan masjid. Maka orang yang melihat, apalagi masyarakat yang awam, ya, yang jauh dari ilmu, tidak ngerti tentang akidah, enggak paham tentang syirik, ya, demikian pula tentang wasilah-wasilah yang menyeret kepada kesyirikan, ya, awam ketika melihat fenomena ini, ya, tentunya akan berpikiran lain. Ada kuburan di atasnya, ada masjid, ya, ada musola, ada bangunan, ada rumah-rumah kecil, ada atapnya. Wah, berarti ini ada sesuatu nih, ya, ada rahasia yang terdapat pada penghuni kuburan ini. Nah, sehingga ini tentunya sangat dikhawatirkan. Ya, sehingga sebagian mereka mungkin setelah itu menyangka bahwa boleh untuk berdoa di kuburan tersebut. Ya, ya, mungkin awalnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tapi lambat laun, lama-kelamaan justru dia akan meminta kepada penghuni kuburan. Dan itu yang terjadi. Ya, bukan hanya sebatas kekhawatiran. Oh, jangan-jangan nanti. Sudah terjadi itu. Sudah terjadi. Nah, sehingga ini fakta dan kenyataan. Apa yang Nabi khawatirkan, apa yang Nabi cemaskan menimpa umat terjadi. Sehingga hendaknya kaum muslimin bijaksana. Ya, kaum muslimin hendaknya faham. Ya, apa yang telah Nabi ingatkan kepada kita. Nah. Yang kemudian kata beliau, wala raiba anna kullu wahidin minhumā muharramun 'ala infiradihi, dan tidak ada keraguan bahwa masing-masing dari perbuatan tadi, ya, baik itu membangun masjid di atas kuburan atau menggambar atau melukis atau membuat miniatur dan patung dari orang saleh tadi, keduanya adalah perbuatannya haram, ya, perbuatan yang haram. Fa tasfiru suwaril adamiyyin yuharram Wa bina'ul quburi 'alal masajid bin firadihi yuhram. Demikian pula ya, menggambar, melukis, membuat patung ya, manusia, makhluk yang bernyawa, ini haram. Demikian pula membangun masjid ya, di atas kuburan, ini juga diharamkan. Kama dallat 'alaihi nususun ukhar, dan telah ditunjukkan ya, hal tersebut berdasarkan nas-nas yang lain. Nah, oleh karena itu mereka ini kaum Nasara ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fahaulai jama'u baina fitnatain. Mereka ini kaum Nasara telah mengumpulkan dua fitnah yang besar, dua fitnah yang sangat amat jelek. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Yang pertama adalah fitnah kubur, dan yang kedua adalah fitnah gambar. Fitnah gambar. Nah, fitnah kubur maksudnya adalah hulu terhadap kuburan, melampaui batas, berlebihan dalam menyikapi kuburan, dan berlebihan dalam memuliakan, menghormati kuburan, sehingga sampai dijadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Bahkan sebagian mereka, na'udzubillah, menganggap berdoa, membaca Al-Quran, sholat ya, istighosah, isti'adah, meminta perlindungan ya, kepada Allah, itu afdol dilakukan, dikerjakan, dilaksanakan di kuburan. Coba ya, sampai seperti itu. Ini hulu, berlebihan. Inilah yang namanya fitnah kubur, yaitu ekstrim, berlebihan dalam menyikapi kuburan. Dan yang kedua yaitu fitnatu tamathil, ya, fitnah gambar. Nah, ini juga fitnah tempo dulu, lagu lama ini ya, yang sudah menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh pada kaum Nabi Nuh alaihi salam juga sebabnya ini sama. Dikarenakan kaumnya Nabi Nuh menggambar dan melukis, bahkan membuat patung ya, dari orang-orang saleh mereka yang telah meninggal, Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, wa Nasr, sehingga terjadi kesyirikan setelah itu. Demikian pula ya, kaum Yahudi juga terjadi kesyirikan. Apa sebabnya? Karena Bani Israel mengikuti kebiasaan kaum Samiri, yaitu membuat patung anak sapi, patung anak sapi yang kemudian disembah oleh mereka. Demikian pula kaum Nasara, mereka juga terjatuh dalam kesyirikan. Apa sebabnya? Sama, karena mereka memasang dan memajang ya, salib-salib yang sekaligus memuat Al-Masih Isa alaihi salam berdasarkan versi mereka, persangkaan mereka, sehingga terjadi apa yang terjadi, kesyirikan menimpa kaum Nasara. Mereka menyebarkan salib di mana-mana, memajang salib di mana-mana ya, bahkan dikalungkan di leher-leher mereka ya. Ini awal mula kesyirikan mereka, memajang dan memasang salib-salib ya, yang kemudian juga ini sangat dikhawatirkan menimpa umat Islam tatkala mereka, umat Islam, menggambar, bahkan membuat patung, melukis ya, orang-orang saleh, tokoh-tokoh ahli ibadah dari kalangan kaum muslimin, sehingga ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Nabi ingatkan, janganlah kaum muslimin seperti mereka, ahlul kitab, kaum Nasara, demikian pula kaum Yahudi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan biidznillah pada dars yang akan datang biidznillahi ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.